Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Kita masih membahas tentang sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa ayat yang dinukilkan oleh penulis Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala telah kita pelajari memiliki dua macam rahmah. Sifat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ada dua macam. Yang pertama adalah rahmatul ammah, rahmat yang umum, yang mencakup semua makhluk, yang mukmin dan yang kafir. Rahmatul ammah ini rahmat yang manfaatnya hanya kembali kepada dunia dan jasad. Tidak ada satu makhluk pun kecuali mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang luas ini. Adapun macam yang kedua adalah rahmatul khasah, rahmat Allah ta'ala yang bersifat khusus, yaitu yang hanya dia berikan kepada al-mu'minin, kepada hamba-hamba yang beriman. Dan rahmat yang bersifat khusus ini juga terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah rahmat khusus yang Allah berikan di dunia kepada hamba-hamba yang beriman. Dan yang kedua adalah rahmat khusus yang Allah berikan kepada mereka di akhirat. Adapun di dunia, maka berupa al-ilm an-nafi' dan al-amal salih, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan untuk seseorang dapat melakukan amal salih. Adapun di akhirat, maka rahmat khusus itu berupa idkhalul jannah, Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan seseorang, yakni mukmin, ke dalam jannah, dan al-inja' minan nar, menyelamatkannya dari azab neraka. Rahmat khusus Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman di akhirat berupa idkhalul jannah. Ya, asarnya, asar rahmat Allah ta'ala itu, efeknya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memasukkan mereka ke dalam jannah dan menyelamatkan mereka dari an-nar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yudkhilu ahadan minkum 'amaluhu al-jannah. Tidak ada satu orang pun di antara kalian yang amalannya memasukkannya ke dalam jannah. Tidak ada satu orang pun dari kalian yang dimasukkan ke dalam jannah oleh amalannya. Maka beliau ditanya, wala anta ya Rasulullah? Demikian juga anda wahai Rasulullah, amalan anda tidak memasukkan anda ke dalam jannah. Beliau menjawab, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin min wa fadl. Ya, tidak pula aku, hanya saja atau kecuali Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan untukku rahmatnya dan karunianya. Jadi seorang mukmin masuk ke dalam jannah, ya, adalah dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah lah yang memasukkannya ke dalam jannah. Nah, terkait dengan hal ini ada sebuah faedah bahwa dimasukkannya seorang mukmin ke dalam jannah itu bukan sebagai muqabalah, upah amal solehnya. Dimasukkannya seorang mukmin ke dalam jannah, ke dalam surga, itu bukan upah, ya, bukan upah muqabalah, ya, murni balasan atas amal solehnya. Itu bukan murni balasan atas amal soleh seseorang. Ya. Amal soleh yang dilakukan oleh seseorang di dunia itu hanyalah sebab hanya sebab ya untuk masuk ke dalam jannah, tapi itu tidaklah setimpal dengan nikmat yang ada di dalam jannah. Ya. Jangankan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Ya. Amal soleh seorang mukmin saja selama hidupnya tidak sepadan dengan nikmat-nikmat Allah yang telah dia berikan kepadanya selama di dunia. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terlimpahkan kepadanya selama hidup di dunia jauh-jauh lebih besar daripada amal soleh yang dia lakukan. Apalagi nikmat-nikmat yang kekal abadi di dalam jannah. Ya jelas, amal soleh itu tidak seimbang dengan jannah. Sehingga itu bukanlah semata-mata upah amal soleh. Seorang hamba masuk ke dalam jannah adalah dengan fadl minallah wa rahmah minhu, karunia dari Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, la yudkhilu ahadan minkum 'amaluhu al-jannah. Tidak ada satu orang pun dari kalian yang amalannya memasukkannya ke dalam jannah. Ya. Tidak pula anda wahai Rasulullah, beliau menjawab, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl. Tidak pula saya. Ya. Hanya saja Allah melimpahkan kepadaku rahmatnya dan karunianya. Oleh karena itulah diterangkan oleh para ulama, huruf ba yang disebutkan bersamaan dengan amal soleh. Huruf ba di dalam konteks balasan amal soleh di dalam Al-Quran, bi dengan huruf ba, bi ba kasrah dengan, yang disebutkan di dalam Al-Quran di dalam konteks kalimat balasan amal soleh, maka maksudnya adalah ba sababiyah, ba yang menunjukkan arti sebab. Ba yang menunjukkan arti sebab. Bukan ba muqabalah yang artinya adalah ya balasan setimpal. Balasan setimpal, upah, ganti. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat. Apa? Jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dengan apa yang dahulu mereka amalkan. Nah, ba di sini sekedar ba sababiyah. Sebab mereka masuk ke dalam jannah. Tetapi bukan murni amalan mereka itulah yang memasukkan mereka ke dalam jannah. Itu sekedar sebab. Karena Allah telah mengaitkan dukhulul jannah dengan amal soleh. Mengaitkan masuk ke dalam surga dengan amal soleh. Tapi bukan berarti amal soleh itu setimpal, sepadan, seimbang dengan dukhulul jannah. Dukhulul jannah ya jauh lebih besar daripada amal soleh seseorang. Nah. Kemudian telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmah hakikiyah, rahmat yang nyata, yang hakiki, bukan rahmat kiasan, bukan sifat rahmah yang kiasan. Ya, majazi. Bukan. Rahmat yang hakiki, benar-benar Allah memiliki sifat rahmah. Taliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk. Sehingga keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sederhana. Ketika disebutkan sifat rahmat di dalam Al-Quran dan hadis yang sahih, mereka pun menetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat rahmat tersebut. Ya. Tanpa mereka membawa makna rahmat atau lafaz rahmat kepada makna-makna yang jauh, kepada makna-makna yang berbeda, dengan mengatakan, oh itu kiasan saja. Ya. Kalau kiasan, artinya hakikatnya Allah tidak memiliki sifat rahmat. Karena lafaz rahmat yang disebutkan dan dalil itu hanya kiasan. Berarti realitanya tidak bersifat dengan rahmat. Nah ini menyalahi ya, dalil. Menyalahi yang zahir, yang nampak dari dalil. Terlalu lancang dengan mengatakan itu kiasan, itu kiasan. Ya. Kiasan artinya bukan makna sebenarnya yang dimaukan. Atau dengan mentakwilnya. Ya, disebutkan lafaz rahmat, tetapi ditakwil kepada makna ini. Yang itu hakikatnya adalah mentahrif, menyelewengkan arti ayat dan hadis yang sahih. Ahlussunnah wal jamaah sederhana di dalam keyakinan mereka dan mudah. Berhubung telah ditetapkan sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan demikian di dalam ayat dan hadis yang sahih, maka Ahlussunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat rahmat yang hakiki, yang nyata, yang layak, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak sama dengan rahmat yang ada pada makhluk. Sifat rahmat yang ada pada makhluk. Sudah, sederhana. Tidak sama dengan sifat rahmat yang ada pada makhluk karena ya, seringkali sifat rahmat yang ada pada makhluk itu mendorongnya untuk apa? Mendorongnya untuk lemah. Ya. Untuk lemah dan melemah disebabkan orang yang dia rahmati, orang yang dia sayangi, orang yang dia kasihi. Nah. Berikutnya, penulis rahimahullah menyebutkan ayat wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Maha merahmati kaum mukminin. Maha merahmati kaum mukminin. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahim, seperti di sini wa kana bil mu'mina rahiman. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahim maknanya adalah rahmat khusus untuk kaum mukminin. Maknanya adalah Allah memberikan rahmat yang khusus untuk kaum mukminin. Sedangkan makna nama Allah Ta'ala Ar-Rahman adalah Allah memberikan rahmat yang ammah, rahmat yang luas untuk seluruh makhluk yang mukmin dan yang kafir. Nah, sehingga ini salah satu pendapat yang menerangkan perbedaan makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yakni yang merahmati seluruh makhluk dengan rahmat yang luas. Ar-Rahim yang merahmati kaum mukminin dengan rahmat yang khusus. Ya. Yeah. Namun pendapat ini terbantahkan sebab disebutkan di dalam ayat yang lain kata rahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala rahim, ya, yakni memberikan rahmat kepada seluruh makhluk yang mukmin dan yang kafir tanpa pembatasan, yaitu surat al-hajj ayat 65, innallaha bin nasi la ra'ufur rahim. Innallaha bin nas. Sesungguhnya Allah binnas dengan seluruh manusia, binnas mencakup al-mu'minin dan al-kufar, orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, binnas umum. La ra'ufur rahim, Allah benar-benar ra'uf rahimun. Di sini disebutkan kata rahim, Allah rahim binnas dengan seluruh manusia yang mukmin dan yang kafir, sehingga tidak tepat ya berdalilkan dengan ayat wa kana bil mu'minina rahima ya, untuk menunjukkan bahwa rahim maknanya adalah yang memberikan rahmat yang khusus untuk kaum mukminin. Sebab disebutkan di dalam ayat yang lain, jadi ayat 65, yakni ayat 65 surat Al-Hajj tadi, bahwa Allah juga rahim bin nas, untuk seluruh manusia. Sehingga itu tidak tepat, pendapat yang kurang tepat di dalam membedakan makna ar-Rahman dan ar-Rahim. Yang lebih tepat sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, ar-Rahman menunjukkan sifat rahmat dzatiyah, bahwa Allah Ta'ala zatnya bersifat dengan sifat rahmat. Adapun ar-Rahim menunjukkan sifat fi'liyah, yaitu bahwa Allah melakukan rahmat, memberikan rahmatnya kepada makhluk-makhluknya. Ya. Dan itu ada rahmat yang amah, yang bersifat umum, luas, dan ada sifat yang khasah, khusus hanya untuk kaum mukminin. Wakana bil mu'minina rahima. Wakana bil mu'minina rahima. Apakah bertentangan dengan ayat sebelumnya, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma? Di dalam ayat wakana bil mu'minina rahima nampak bahwa Allah merahmati kaum mukminin. Namun di dalam ayat yang sebelumnya disebutkan oleh penulis, ya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi segala sesuatu. Apakah bertentangan? Sebenarnya rahmat Allah itu untuk semuanya atau hanya untuk kaum mukminin? Jawabannya tidak bertentangan, ya. Nampaknya ada ta'arub, nampaknya ada pertentangan, namun masih bisa ada jamak digabungkan. Ya, jamaknya bagaimana menggabungkannya? Prinsip menggabungkan dalil yang nampaknya bertentangan adalah bagaimana membawa masing-masing dalil kepada keadaan yang tidak akan bertentangan dengan dalil yang lainnya. Masing-masing dalil dibawa kepada keadaan yang tidak akan bertentangan dengan dalil yang lain. Yakni ayat Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma dibawa kepada makna rahmat ammah. Rahmat yang bersifat umum, luas. Mencakup semuanya. Ya, mencakup, meliputi seluruh makhluk, kulla syai'. Adapun ayat wa kana bil mu'minina rahiman dibawa kepada makna rahmat khasah, yang khusus untuk kaum mukminin di dunia dan di akhirat. Nah. Kemudian di ayat yang berikutnya disebutkan oleh penulis rahimahullah, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmatku, yaitu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Jenis rahmat yang mana yang dimaksud dalam ayat ini? Rahmat ammah atau rahmat khasah? Jawabannya adalah rahmat ammah, meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat rahmah. Kemudian di ayat berikutnya yang beliau sebutkan, Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Rabb kalian telah menetapkan atas dirinya ar-rahmah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas dirinya sendiri rahmat. Ya, rahmat. Terkait dengan ayat ini, ada sebuah pembahasan penting tentang keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah yang berbeda dengan keyakinan Al-Mu'tazilah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ungkapan-ungkapan semisal ini, kataba rabbukum, Rabb kalian telah menetapkan, kataba bermakna aujaba, mewajibkan, mengharuskan. Namun, menurut Ahlussunnah wal Jamaah, ijabullahi azza wa jalla ala nafsi, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, maknanya adalah ijabu tafadhul wa in'am, laisa ijab istihqaq. Maknanya adalah mewajibkan, mengharuskan, yang itu sifatnya tafadhul, ya, karunia Allah, kemurahan Allah, dan nikmat dari Allah. Ya. Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, yakni dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa ijab istihqaq, bukan kewajiban yang sifatnya adalah hak. Ya. Yang sifatnya adalah hak makhluk atas Allah. Yang sifatnya adalah hak makhluk atas Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mewajibkan, itu terserah Allah. Kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mewajibkan atas dirinya sendiri, ya, bukan berarti ya makhluk memiliki hak yang itu menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah seolah terbebani dengan kewajiban. Tidak. Ketika Allah menetapkan, ketika Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, sebenarnya itu hanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkannya sebagai karunia dan sebagai kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Mu'tazilah mengatakan, yajibu 'ala Allah 'azza wa jalla, ya, asya ijab muqabalah wa istihqaq. Ya. Ada berbagai hal yang diwajibkan atas Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dan sebagai hak makhluk. Ya. Jadi wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kewajiban Allah dan itu merupakan hak makhluk yang harus ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengembalikan hal itu kepada kedermawanan, kemurahan, karunia Allah. Tapi karena memang Allah itu berkewajiban. Ya, untuk menunaikan ya, hak makhluk. Sebagai contoh. Ya, wajib bagi Allah untuk memasukkan kaum mukminin ke dalam jannah. Wajib. Ya, wajib. Dan itu hak makhluk. Dan itu adalah hak makhluk. Ini menurut Mu'tazilah. Ya. Jika Allah tidak memasukkan, seandainya Allah tidak memasukkan kaum mukminin ke dalam jannah, berarti Allah tidak melaksanakan kewajiban. Ini menurut Mu'tazilah. Na'udzubillah, lancang sekali. Adapun menurut Ahlussunnah wal Jamaah, seperti yang tadi kita pelajari, terkait dengan contoh ini, masuk ke dalam jannah, itu sekedar amal soleh, itu sekedar sebab. Ya. Tetapi amal soleh itu tidak sebanding dengan nikmat-nikmat di dalam jannah. Sehingga tidak bisa dikatakan makhluk berhak. Ya. Makhluk berhak. Ya. Atas jerih payahnya, atas amal solehnya. Ya, tidak. Dimasukkannya seorang mukmin ke dalam jannah itu murni karunia Allah Ta'ala dan rahmat Allah Ta'ala. Adapun amal soleh seseorang, sesoleh apapun orang itu, sebanyak dan sebesar apapun amalannya, tetap tidak akan sebanding dengan nikmat-nikmat di dalam jannah yang kekal abadi. Bahkan juga tidak sebanding dengan nikmat-nikmat Allah di dunia yang dia rasakan. Ya, sekian banyak nikmat Allah yang dia rasakan di dunia, dan amal solehnya hanya ya sebesar itu, sebanyak itu, tetap tidak sebanding dengan nikmat Allah di dunia, apalagi nikmat-nikmat Allah Ta'ala untuk ahli jannah di dalam jannah yang bersifat kekal abadi. Demikian pula dalam ayat ini, kata Rabbukum 'ala nafsihir rahmah. Allah telah menetapkan, mewajibkan atas dirinya sendiri untuk memberikan rahmat. Itu murni karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena makhluk itu berhak. Bukan karena makhluk itu berhak, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Maha Pemurah, Maha Memberi dan Maha Merahmati. Kemudian di ayat yang berikutnya, Rizq Rahimullah mengatakan wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah Dialah Al-Ghafur, Yang Maha Pengampun, Ar-Rahim, Yang Maha Merahmati. Memberikan maghfirah dan memberikan rahmah. Disebutkan dua nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Ghafur dan Ar-Rahim. Adapun Al-Ghafur, Adapun Al-Ghafur, ini merupakan sighah mubalaghah. Ya, silah mubalaghah, yang memberikan arti sangat atau banyak. Ya, dari kata ghafir, memberikan maghfirah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dan banyak ya memberikan maghfirah. Nah, apa makna maghfirah? Maghfirah itu dari kata ghafir. Ghafir, ghafara, yaghfiru. Ghafran maghfiratan. Ya, mencakup dua makna sekaligus, yaitu as-satr wal wiqayah, menutupi dan disertai dengan melindungi. Menutupi sekaligus melindungi, itu makna maghfirah. Secara bahasa ghafara yaghfiru, maknanya adalah menutupi sekaligus melindungi. Tidak semata-mata menutupi, namun juga melindungi. Oleh karena itulah di sana ada kata milfarun. Mim ghain fa ra. Milfar. Milfar yaitu sesuatu yang dikenakan di kepala di saat berperang. Ya. Di saat berperang, pelindung kepala ketika berperang agar tidak terkena serangan, agar tidak terluka. Nah, ada dua manfaat dan dua fungsi sebagaimana maknanya secara bahasa. Milfar memiliki dua faedah, manfaat atau fungsi. Yang pertama adalah satru ra's, untuk menutup kepala, sebagai penutup kepala. Dan yang kedua adalah al-wiqayah, sebagai pelindung kepala. Tidak sekedar menutupi, namun juga melindungi. Maka, makna maghfiratullah, maghfirah dari Allah, yang itu terkandung di dalam nama al-ghafur, maknanya adalah satrudzunub, ya, satrudzunub, wal-wiqayah min asamiha, menutupi dosa-dosa, satrul dzunub, menutupi dosa-dosa, sekaligus melindungi dari akibat-akibat buruknya. Menutupi dosa-dosa seseorang sekaligus melindunginya dari akibat-akibat buruk dosa-dosa tersebut. Yang diantaranya adalah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara akibat buruk suatu dosa. Nah, sehingga ketika seorang hamba mendapatkan maghfirah dari Allah Ta'ala, maknanya adalah dosa-dosa dan aib-aibnya Allah tutupi, sekaligus Allah melindungi dia dari akibat buruk dosa tersebut. Yang mana di antara akibat buruknya adalah hukuman dari Allah, azab dari Allah. Baik yang disegerakan azab tersebut, maupun azab yang ditangguhkan di dunia maupun di akhirat. Itu makna maghfiratullah. Nas'alullah ta'ala maghfiratah. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yudnil mu'min." Sesungguhnya Allah yudnil mu'min, akan mendekatkan seorang mukmin. Ini di hari kiamat, dan inilah yang disebut dengan hisab. Sesungguhnya Allah mendekatkan seorang mukmin, "Fayadha'u 'alaihi kanafahu." Lalu Allah meletakkan, ya, atasnya tirainya. Allah menutupkan tirai, ya, kepada seorang mukmin tersebut, wa yasuruhu, dan menutupinya. Fayaqul, Allah mengatakan, ata'rifu dzanba kadza, apakah engkau mengetahui dosa ini? Apakah kamu mengenal dosa ini? Fayaqulu na'am ay rabbi, menjawab, ya wahai Rabbku. Hatta idza aqarrahu bidunubih, sampai ketika dia sudah mau mengakui dosa-dosanya, hisab, mara'a fi nafsihi annahu halak, dan dia telah melihat, meyakini bahwa dirinya telah binasa, ya, qala, Allah mengatakan, satartuha 'alaika fid dunya, aku telah menutupi dosa-dosa itu untukmu selama di dunia. Nah, ini maghfirah. Wa ana aghfiruha lakal yawma, dan aku mengampuninya untukmu pada hari ini. Ini juga bagian dari maghfirah, yakni ampuni dengan makna apa? Melindungi dari hukumannya, dari azabnya. Ditutupi dan dilindungi dari akibat buruk dosa-dosa tersebut. Kemudian makna ar-rahim juga sudah lewat. Makna ar-rahim yaitu yang memberikan rahmat kepada seluruh makhluk dengan rahmat yang ammah dan rahmat yang khasah. Berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yakni dalam ayat yang berikutnya dinukilkan oleh Ibnu Taimiyah, Sallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Allah, ya, dialah sebaik-baik hafidhan, yang melindungi, yang menjaga. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah yang maha arham, merahmati, paling merahmati, ya, lebih merahmati, lebih rahmat dibandingkan hamba-hambanya yang merahmati. Wa huwa arhamur rahimin, yang paling memberikan rahmat di antara semuanya yang memberikan rahmat. Nah, disebutkan di sini, fallahu khairun hafidha. Allah khairun, lafzul jalalah Allah i'rabnya adalah sebagai mubtada, dan khairun sebagai khabar. Adapun hafizan, i'rabnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hafizan i'rabnya adalah sebagai tamyiz untuk khairun. Tamyiz untuk khairun. Ya. Naam. Tamyiz untuk khairun. Ini tergolong tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Ya, tamyiz nisbah atau tamyiz jumlah. Ya, seperti perkataan bangsa Arab lillahi darruhu farisan. Lillahi darruhu farisan. Ya, lillahi darruhu farisan. Ini sudah menjadi ungkapan pujian. Lillahi darruhu farisan sudah menjadi ungkapan pujian. Sudah paku seperti itu. Darruhu farisan. Farisan sebagai tamyiznya. Nah, hanya saja tamyiz ini, tamyiz jumlah atau tamyiz nisbah ini, ya, tidak berasal dari mubtada, yakni aslinya bukan mubtada, juga bukan fa'il, juga bukan maf'ul bih. Seperti yang sudah antum pelajari bahwa tamyiz nisbah terbagi menjadi dua, ada yang muhawwal, ada yang ghair muhawwal. Ada yang berasal, ada yang muhawwal, muhawwal yakni asalnya sebagai fa'il. Seperti tasabbaba zaidun araqan washta'ala ar-ra'su shayba, yani washta'ala shaybur ra's, ya, uban di kepala, shaybur ra's. Dan terkadang muhawwal anil maf'ul, ya, asalnya adalah sebagai maf'ul bih, seperti wafajjarna al-ardha 'uyunan, wafajjarna al-ardha 'uyunan, asalnya adalah wafajjarna 'uyunal ardi. Ya, dan kami pancarkan air mata bumi. Dan terkadang muhawwal min mubtada. Ya, asalnya adalah mubtada. Seperti ana aktsaru minka malan wa walada. Ana aktsaru minka malan, yakni mali aktsaru min malika. Adapun lillahi darruhu farisan dan tamyiz tamyiz misalnya, ini termasuk tamyiz yang ghair muhawwal. Tamyiz nisbah yang bukan berasal dari fa'il atau maf'ul atau mubtada, termasuk di sini sallahu khairun hafiza, ya, sallahu khairun hafiza, hafiza tamyiz nisbah khair muhawwal. Kan tidak dikatakan hafizullah khair, penjaga Allah. Hafiz di sini, ya, bukan sesuatu selain Allah yang dimiliki oleh Allah. Hafiz, penjaga milik Allah, kan bukan. Jadi ini bukan muhawwal, tapi ini memang seperti ini ungkapan lillahi darruhu farisan. Ungkapan saja. Ya, lillahi darru farisan. Ungkapan yang baku seperti itu. Ya, adapun maknanya mungkin kurang lebih sama. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih baik, ya, sebagai penjaga atau sebaik-baik penjaga. Adapun pendapat yang kedua, dan ini i'rabnya lebih jelas, lebih logis. Hafizan di sini, i'rabnya adalah sebagai hal untuk dhamir yang terkandung di dalam kata khairun. Untuk dhamir yang terkandung di dalam kata khairun. Ya. Sebab khairun ini berwazan fa'lun, namun asalnya adalah isim tafdhil yang berwazan af'alu, yaitu akhyaru. Ya, isim tafwil seperti yang antum tahu termasuk sifat-sifat mustaq yang mengandung dhamir. Yang mengandung dhamir mustatir. Ya, yang mengandung dhamir mustatir. Nah, sallahu khairun, khairun sebagai khabar, dan ini tergolong sifat mustaq karena asalnya adalah akhyaru. Dan sifat mustaq ini mengandung dhamir. Dhamir inilah yang menjadi sahibun halnya. Dan hafizan sebagai hal untuk dhamir tersebut. Sallahu khairun hafizah. Allah adalah khair, sebaik-baik, dalam keadaan dia sebagai penjaga. Ya, Allah dialah sebaik-baik penjaga, pelindung. Allah dialah sebaik-baik pelindung. ya, sebaik-baik ketika Allah sebagai pelindung atau dalam keadaan Allah sebagai pelindung, sehingga lebih jelas dari segi makna. Allahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin, dan Allah dialah arham ar-rahimin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya sifat rahmat untuk dirinya dan menetapkan adanya sifat rahmat untuk makhluk. Karena Allah mengatakan ar-rahimin. Ar-rahimin ini mencakup semua makhluk. Ya, Allah ini mencakup semua makhluk, hanya saja Allah arham. Ya, Allah rahmatnya lebih besar daripada rahmat seluruh makhluk. Ya. Ini terdapat di dalamnya bantahan bagi orang-orang yang menta'til sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan alasan menetapkan sifat Allah konsekuensinya adalah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, di dalam sifat-sifat tersebut. Namun dalam ayat ini Allah menetapkan sifat rahmat untuk dirinya sekaligus menetapkan sifat rahmat untuk makhluk. Hanya saja sifat rahmat Allah berbeda dengan sifat makhluk, sebab Allah dialah arhamur rahimin. Sifat rahmat Allah jauh lebih besar daripada sifat rahmat makhluk. Dengan itu saja sudah berbeda rahmat Allah dengan rahmat makhluk. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar, rahmat Allah taala lebih besar daripada rahmat makhluk. Sudah berbeda. Sehingga tidak sama rahmat Allah dengan rahmat makhluk. Ya. Allah rahim dan makhluk juga rahim, memberikan rahmat, merahmati. Namun Allah arham, rahmat Allah lebih daripada rahmat makhluk, sehingga berbeda. Sama-sama memiliki sifat namun tidak sama persis di dalam hakikat sifat itu. Ya, jadi sesuai dengan kaidah ayat laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Allah sami', makhluk juga sami'. Allah basir, makhluk juga basir, tetapi laisa kamitslihi syai'. Sama-sama sami', sama-sama basir, namun tidak sama persis di dalam hakikat. Ya, sam'ullah wa sam'ul makhluk. Ya, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk, demikian pula penglihatan Allah dan penglihatan makhluk tidak akan sama persis. Ya. Sehingga sudah apa, terjauhkan dari apa yang mereka khawatirkan itu, yaitu tamsil. Menetapkan sifat konsekuensinya adalah tamsil. Nah, insyaallah di pertemuan berikutnya ya akan kita pelajari ya tentang kronologi kenapa ada kelompok Mu'attilah yang diawali dari Jam bin Safwan. Jam bin Safwan termasuk yang pertama-tama menta'til dan menanamkan ya prinsip yang mendasari ta'til. Kemudian prinsip tersebut disadari atau tidak, diikuti dan ditelan mentah-mentah oleh Al-Mu'tazilah, kemudian oleh Al-Asy'ariyah, walaupun mungkin sebagian dari mereka tidak mengakuinya. Diawali dari Jahmiyah, kemudian diikuti oleh Mu'tazilah, kemudian diikuti oleh Asy'ariyah. Nah, diawali dari perdebatan antara Jahm bin Safwan dengan sekelompok orang yang berasal dari Sumaniyah, dari kelompok Sumaniyah yang meyakini adanya tanasukhiyah atau reinkarnasi. Ya, dari orang-orang ya India. Sementara ini dulu yang kita pelajari. Allah taala alim bisawab. Alhamdulillah wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.